الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على رسوله الأمين وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين، أما بعد. Pembahasan yang lalu, ikhwan, kita masih pada hadis yang dibawakan oleh Imam Muslim berkaitan dengan contoh beliau bahwasanya riwayat dari seorang perawi, walaupun dia memang jelas pernah mendengar dari gurunya, tapi pada sebagian riwayat yang dia datangkan dengan an itu apa, tidak langsung mengambil dari gurunya. Itu kemarin dari siapa? Riwayat siapa yang kita ambil di pertemuan terakhir? Rifki? Hisham? An Urwah? An Aisyah? Oh, Hisham bin Urwah, bahwa Hisham An Urwah. Hisham bin Urwah An Abi, gitu. Hah? Hisham bin Urwah dari bapaknya, dari Aisyah. Taib. Dan yang jadi perbincangan di sini yaitu apa? Urwah an Aisyah. Karena Urwah memang dia sering bertemu dengan Aisyah. Dalam artian banyak riwayat-riwayat yang langsung mendengar dari Aisyah radhiyallahu anha. Tapi pada hadis yang kita bahas kemarin, karena Nabi sallallahu alaihi wasallam tidak takafa yudni ilayya ra'sahu, itu datang riwayat dalam jalan Zuhri bahwasanya Urwah mengambilnya dari Amrah an Aisyah. Berarti ada perantara. Nah, ini menurut Imam Muslim berarti apa? Riwayat Urwah yang langsung dari Aisyah itu apa? Riwayat yang secara irsal, yaitu ada inqita'. Cuman ini dibantah bahwasanya kedua-duanya apa? Sahih. Kedua-dua riwayat itu sahih. Pada sebagian kondisi memang Urwah mengambil langsung dari Aisyah, pada kondisi yang lain memang Urwah mengambilnya dengan perantara Amrah. Nah, dan kemarin ada faedah hadithiyah, ikhwan, berkaitan dengan orang-orang yang paling kokoh yang meriwayatkan dari Aisyah. Nah, siapa Yusuf? Asbatun nasi fi Aisyah. Ada berapa? Tiga, siapa saja? Taib, Amrah, Qasim, dan Urwah. Ini tiga diingat-ingat. Amrah bintu Abdurrahman. Kenapa dia seorang wanita kok bisa dapat riwayat banyak dari Aisyah? Apa sebabnya, Faris? Amrah bintu Abdurrahman, apakah Aisyah punya pondok atau gimana? Bagaimana ini? Endak Muhammad. Tapi karena apa? Karena Amrah itu termasuk di antara yang diasuh oleh Aisyah radhiyallahu anha. Jadi tumbuh dalam asuhan Ummul Mukminin Aisyah radhiyallahu anha. Sehingga dengan asuhan seorang yang paling berilmu dari kalangan wanita umat Muhammad ini, akhwan, akhirnya apa? Akhirnya Amrah pun menjadi seorang yang paling kuat meriwayatkan dari Aisyah dari kalangan wanita. Adapun dari kalangan laki-laki ada Qasim, ada Urwah. Baik. Sekarang kita masuk pada hadis berikutnya yang dicontohkan oleh Imam Muslim. Qala rahimahullah. Wa rawa Zuhri wa Salih ibn Abi Hasan an Abi Salamah an Aisyah radhiyallahu anha. Dan Imam Az-Zuhri, siapa nama Az-Zuhri? Indak ya Hudzaifah. Imam Muhammad ibn Muslim Az-Zuhri dan Salih ibn Abi Hasan dari Abi Salamah an Aisyah. Kana Nabi sallallahu alaihi wasallam yuqabbilu wa huwa sha'ib. Ini hadis yang dibahas. Adalah dulu Nabi sallallahu alaihi wasallam mencium istrinya dalam keadaan beliau berpuasa. Faqala Yahya ibn Abi Katsir fi hadzal khabar fil qiblah. Yahya ibn Abi Katsir mengatakan tentang apa hadis ini berkaitan dengan apa Nabi mencium dalam keadaan beliau berpuasa. Akhbarani Abu Salamah anna Umar ibn Abdul Aziz akhbara anna Urwah akhbara anna Aisyah akhbaratuhu. Nah, dari riwayat Yahya bin Abi Katsir ini berarti apa? Berarti Zuhri, berarti apa? Abu Salamah ibn Abdurrahman ini mengambil tidak langsung dari Aisyah, tapi melalui apa? Jalur Umar bin Abdul Aziz. Kemudian dari Urwah dari Aisyah. Berarti ada dua perantara yang tidak beliau sebutkan pada riwayat Az-Zuhri rahimahullah. Naam, anna Nabiyya sallallahu alaihi wasallam kana yuqabbiluha wa huwa sha'ib. Yang diinginkan oleh Imam Muslim sama ikhwan sebagaimana nah prinsip beliau di awal untuk membantah mereka-mereka mempersyaratkan pada semua riwayat mu'an'an harus ada nah dari perawi yang meriwayatkan an itu nas bahwasanya dia pernah bertemu dengan gurunya atau mendengar langsung dari gurunya walaupun satu kali saja. Makanya dihujat oleh Imam Muslim kalau nah dia pernah bertemu walaupun sekali. Nah, pada hadis-hadis yang tidak diriwayatkan dengan sami'tu atau ahdatsani itu tetap masih ada kemungkinan untuk apa? Untuk adanya inqita', adanya keterputusan. Cuman pada hadis ini ikhwan fillah dibantah oleh Ibnu Rusyaid dan yang lainnya bahwasanya hadis pada kedua riwayat ini kedua-duanya sahih. Nah, jadi kedua-duanya memang apa jalurnya sahih. Sehingga kita katakan terkadang memang ya terkadang Abu Salamah meriwayatkan langsung dari Aisyah karena memang beliau mendapatkan hadis ini langsung dari Aisyah. Karena Abu Salamah ikhwan seorang tabi'i. Abu Salamah seorang tabi'i. Taib. Tapi terkadang beliau ingin menyebutkan orang-orang yang utama yang beliau pernah juga mendengar hadis itu dari mereka. Seperti Umar bin Abdul Aziz ikhwan, seorang alim, zahid, abid. Umar bin Abdul Aziz ingin menyebutkan karena keutamaan Umar bin Abdul Aziz. Demikian pula Urwah ibn Zubair rahimahullah ta'ala. Nah, ini pensinkronan yang dibawakan oleh para ulama berkaitan dengan riwayat tersebut sehingga apa yang diinginkan oleh Imam Muslim berkaitan dengan riwayat ini tidak apa? Tidak tercapai. Ya, jadi tidak bisa dijadikan sebagai contoh untuk menyatakan klaim beliau bahwasanya keharusan untuk adanya satu riwayat yang betul-betul perawi ini mendengar dari gurunya. Itu juga harus ada pada setiap riwayat-riwayatnya, bukan hanya satu saja. Adapun faedah lain berkaitan dengan hadis ini ikhwan berkaitan dengan Abu Salamah ini. Padanya ada faedah bagus dalam adab menurut ilmu. Abu Salamah ibn Abdurrahman dia seorang tabi'i yang diperselisihkan tentang namanya. Ada yang menyatakan Abdullah, ada yang menyatakan Ismail, ada yang mengatakan namanya adalah kunyahnya itu. Jadi namanya ya Abu Salamah. Taib. Dan yang dirasihkan oleh Imam Ibn Abdul Bar rahimahullah ta'ala tentang nama Abu Salamah adalah Abdullah. Dan ini yang beliau pilih, namanya Abdullah, dan itu yang paling kuat, akhwan. Jadi nama Abu Salamah Ibn Abdul Rahman Ibn Auf. Jadi beliau cucu dari apa? Abdul Rahman. Beliau apa? Putra dari Abdul Rahman Ibn Auf. Abu Salamah Ibn Abdurrahman Ibn Auf. Namanya yang rajih adalah Abdullah. Meriwayatkan dari ayahnya yaitu Abdurrahman Ibn Auf, juga dari Uthman Ibn Affan radhiyallahu anhu, dan sederetan para a'immah termasuk Aisyah radhiyallahu anha, sederetan para sahabat. Sebagian memasukkan beliau ini dalam deretan fuqaha sab'ah. Menurut salah satu pendapat. Di antara faedah bagus berkaitan dengan Abu Salamah ini, ikhwan, yaitu bergurunya beliau kepada Ibnu Abbas. Disebutkan dalam biografi beliau, Naam. Wa kana Abu Salamah kathiran ma yukhalifu Ibn Abbas. Fahurrima lidhalika min Ibn Abbas ilman kathira. Adalah dulu beliau ini Abu Salamah banyak menyelisihi Ibn Abbas. Ya, banyak berselisih dengan gurunya. Ya, ingin mengambil ilmu dari gurunya tapi banyak menyelisihinya. Maka terharamkan dengan sebab itu dari Ibn Abbas ilmu yang banyak. Kalau seandainya dia lebih bersabar, dalam artian lebih nurut kepada Ibn Abbas, tentunya akan terbuka apa? Terbuka baginya ilmu yang banyak dari Habrul Ummah ini. Maka di sini para ulama rahimahumullah ta'ala mengambil istinbat, di antara adab seorang talib untuk apa? Untuk bisa mengambil ilmu dari gurunya, akhwat, ya, menjaga adab. Menjaga adab dan tidak menunjukkan penyelisihan di depan matanya. Adapun seseorang menyelisih pada suatu tarjih fikhi, maka ada sesuatu yang lumrah. Karena memang para fuqaha pun berselisih sejak dahulu pada perkara-perkara yang memang terbuka pintu untuk apa? Untuk adanya ikhtilaf. Bukan perkara yang qat'i. Tapi kalau perkara yang qat'i, jelas tidak boleh seorang menyelisihinya. Coba di sini, sebagai bentuk adab untuk apa? Tidak menunjukkan terang-terangan penyelisihannya. Kemudian yang kedua berkaitan dengan Yahya Ibnu Abi Katsir. Seorang imamun hafid. Dan diperselisihkan tentang siapa nama Abu Katsir, bapak Yahya ini. Ada yang mengatakan namanya Yasar, ada yang mengatakan namanya Dinar, dan yang dirajihkan oleh Syekh Al-Ethiopi rahimahullah ta'ala, nama bapaknya adalah Saleh Ibn Al-Mutawakkil. Jadi Yahya Ibn Saleh Ibn Al-Mutawakkil. Ini nama lengkap Yahya Ibn Abi Katsir. Beliau juga seorang tabi'i. Naam. Dan banyak meriwayatkan dari Anas walaupun beliau tidak mendengar langsung darinya, sehingga meriwayatkan dari Anas dengan tadlis. Kenapa? Karena beliau dihikayakan memang pernah melihat Anas, tapi belum pernah apa meriwayatkannya. Itulah rezeki. Nah, pernah melihat Anas bin Malik, tapi tidak pernah mendengar hadis dari beliau. Nah, diriwayatkan qatra'a Anasan yusalli fil Masjidil Haram wa lam yasma' minhu. Melihat Anas salat di Masjidil Haram, nah, tapi tidak mendengar darinya hadis. Ya mungkin pas haji sekali saja itu lihat, setelah itu terpisah. Dan berkaitan dengan Yahya bin Abi Katsir, beliau disifati dengan mudallis, ada tadlis badannya, dan tidak mendengar dari seorang pun dari kalangan sahabat. Dan beliau imam yang memiliki perkataan yang masyhur. Apa perkataan masyhur dari Yahya bin Abi Katsir berkaitan dengan semangat dalam menuntut ilmu? Indaga Alif. Perkataan Yahya bin Abi Katsir. Perkataan yang masyhur berkaitan dengan himmah dalam menuntut ilmu. La yustata'ul ilm bi rahatil jism. Ilmu itu tidak akan didapat dengan jasad yang suka nyantai. Dengan jasad yang nyantai ingin penak. Nah, tapi butuh apa? Capek, butuh lelah, butuh penat menahan tidur. Nah, konsentrasi. Terkadang merasakan pusing. Nah, ini yang ingin mendapatkan ilmu. Tapi kalau inginnya nyantai, nah, inginnya nyantai ya, nah, tidak akan mendapatkan ilmu yang masuk ke dadanya. Tapi apa? Sekedar mungkin tahu. Seperti kebanyakan manusia pada masa ini yang ingin nyantai, nah, tidak perlu ngapal. Yang penting kan sudah ada Mbah Google. Dikit-dikit tanya Mbah Google. Mau, nah, apa-apa tanyanya di Google. Karena alasan di internet mudah mencarinya, tidak perlu punya kitab. Nyantai. Tapi bukan seperti ini ilmu. Ilmu yang sebenarnya ya ilmu yang ada di dada kita, yang dimanapun kita pergi, dia bersama kita. Dan itu kita belajar bukan hanya untuk di dunia ini saja toh. Tapi kita belajar, kawan, untuk apa persiapan kita di akhirat. Kenapa? Karena seorang mati akan diwafatkan dan dibangkitkan bersama ilmunya. Akan bersama dengan ilmunya. Jadi jangan apa? Jangan merasa sia-sia ketika seorang belajar. Nanti, kalau belajar, kemudian setelah itu, tidak punya murid misalnya, tidak ada murid, tidak ada yang belajar baginya. Nah, sia-sia saja, bukan sia-sia. Bahkan seandainya dia mati, dalam keadaan seperti itu dan ilmunya tetap dia jaga, dia murojaah, dia akan mati dalam keadaan apa? Membawa ilmunya. Baik. Maka kalimat ini kalimat sangat bagus untuk kita jadikan apa? Jadikan pendorong dan penyemangat. La yustata'ul ilm bi rahatil jism. Tidak akan bisa dicapai ilmu, tidak akan bisa didapat ilmu itu dengan jasad yang suka nyantai. Nah, maka memang butuh lelah, kawan. Butuh lelah. Maka saya hasung para talabah dan juga para abba wal ummahat untuk apa? Untuk bersemangat dari sisi ini. Kita berkumpul di tempat ini bukan hanya sekedar berkumpul untuk menghabiskan hidup, tidak. Akan tapi kita berkumpul untuk apa? Untuk betul-betul apa? Menghidupkan ilmu. Menghidupkan ilmu pada kehidupan kita. Belajar, mengajar, kemudian juga apa? Mendidik anak-anak kita di atas ilmu dan mempersiapkan mereka. Dengan harapan itu kita bisa istiqomah dan bisa mati di atas manhaj yang hak ini. Baik, barakallahu fikum. Adapun faedah fikhiyah yang diambil dari hadis ini jelas diperbolehkan ya seorang yang berpuasa untuk mencium istrinya. Nah, cuman hendaknya seseorang berhati-hati, jangan sampai dia apa, terseret oleh apa, oleh syahwatnya sehingga terjatuh dalam hal yang dilarang, yaitu nam sampai jima. Dan Aisyah radhiyallahu anha ketika ditanya tentang hal tersebut, wa kana amlakakum liirbi. Dan adalah Rasulullah SAW orang yang paling mampu untuk menahan syahwatnya, sehingga ketika beliau mencium istrinya tidak akan berpengaruh pada puasanya. Ini juga tanbih bagi apa? Bagi kita semua, kalau seorang merasa malah dia akan repot nanti setelah itu, nah, ya jangan coba-coba, apalagi para pengantin baru, bahaya. Nah, hendaknya lebih baik menjauh saja dari apa? Dari al-hima, dari sekitar daerah-daerah larangan. Baik. Tapi seandainya sekedar mencium saja boleh, sebagaimana Nabi sallallahu alaihi wasallam contohkan di sini. Dalam hadits ini juga, ikhwan, dikatakan oleh Syekh Al-Ithiyubi rahimahullahu taala, jawazu ikhbari syakhs amma yakunu bainahu wa bain ahlihi min mithli ma dzukira 'alal jumlah duna tafsir. Karena Aisyah menyebutkan Nabi menciumnya. Baik, di sini boleh mengkhabarkan tentang sesuatu antara dia dengan keluarganya, tapi secara global, tidak rinci. Nah, kenapa? Karena kalau menyebutkan hal-hal yang berkaitan dengan dia dan keluarganya secara terperinci, ini haram. Nah, haram. Sebagaimana disebutkan dalam Sahih Muslim dari hadis Abi Sa'id Al-Khudri, Nabi mengatakan, inna min asyarrin nasi indallahi manzilatan yawmal qiyamah ar-rajulu yufdi ila mra'atihi wa tufdi ilaihi thumma yanshuru sirraha. Sungguhnya termasuk di antara seburuk-buruk orang di sisi Allah kedudukannya pada hari kiamat adalah seorang yang menggauli istrinya, dan nah, si istri ini bergaul dengan suaminya, maksudnya yaitu melakukan hubungan suami istri, kemudian nah, dia menyebarluaskan rahasianya tersebut. Adapun sekedar menyebutkan sebagaimana yang dikatakan oleh Aisyah tadi secara global, ini sesuatu yang boleh. Apalagi Aisyah radhiyallahu anha menyebutkan itu mimba bita'lim. Untuk apa? Untuk mengajari manusia, untuk memberitahu mana sisi yang diperbolehkan dan mana yang tidak boleh berkaitan dengan masalah puasa. Juga pada hadis ini, ikhwan, menunjukkan bagusnya Nabi sallallahu alaihi wasallam dalam bergaul dengan keluarganya. Nah, dan juga menunjukkan tentang luasnya syariat ini dan mudahnya. Nah, di mana diberi keringanan dalam berpuasa, ketika berpuasa boleh untuk apa mencium istrinya, tapi dengan syarat tadi, tidak sampai menjerumuskan dia pada hal yang dilarang. Barakallahu fiikum, nasallallahu taufiq lima yuhibbu wa yardha, walhamdulillahirabbil alamin.